Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas tema pendidikan anak dari kitab Fiqih Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang bolehnya lebih sayang dan cinta pada sebagian anak daripada yang lain. Maka penulis hafizullah ta'ala mengatakan, wa inna mujarada mahabbati rajuli li ba'di banihi akthar min ba'din tughiru sudural abna'il akhain. Dan sesungguhnya semata-mata cintanya seorang bapak pada salah satu anak lebih banyak daripada yang lain, itu ya, tughirus sudur, itu membuat jengkel dan marahnya dada anak yang lain. Demikian juga iqbal, perhatian seorang bapak pada salah satu anak itu akan memenuhi dada anak-anak yang lain alias saudaranya rasa sedih, wahaman dan jengkel dan galau, bal wahaqdan bahkan dendam, wa'adawatan dan permusuhan dalam banyak kasus. Dan terkadang hal tersebut, jengkel tersebut mendorong mereka untuk ta'amur, untuk mengadakan konspirasi alaihi, untuk mencelakakan anak yang dicintai dan tipu daya. Ala tara ila ikhwati Yusuf, tidakkah Anda perhatikan saudara-saudara Yusuf? Idh qalu, ketika mereka berkata, sungguh Yusuf dan ya, saudaranya, yaitu saudara kandung Yusuf, ahabu ila abina, lebih disukai oleh bapak kita itu Yakub minna, daripada kita, padahal kita ini jumlahnya lebih banyak. Sungguh bapak kita dalam kesalahan yang nyata. Maka bunuh saja Yusuf atau buang dia di satu tempat, yakhlu lakum wajhu abikum, yang kosong dari wajah bapak kalian. Artinya tidak dilihat oleh bapak kalian. Maka hendaklah kalian berbuat jahat, namun setelah jahat jadilah orang yang baik. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan jadilah kalian setelah itu orang-orang yang soleh. Maka lihatlah bagaimanakah mereka melabeli ayah kandungnya sendiri dengan dolal. Dan lihatlah bagaimanakah kaifa fakar, bagaimana mereka berpikir, wa ila ayy hadin, dan sampai batas mana ta'amaru, mereka membuat konspirasi, bunuh Yusuf atau buang dia di satu tempat. Maka lama ra'au, tatkala mereka melihat perhatian ayah mereka pada Yusuf yang demikian besar, mereka ingin agar mengkosongkan perhatian. Ada yakhlu lahum, bagi mereka wajah abihi, dari penglihatan ayah mereka. Bagaimanakah ayahnya tidak melihat Yusuf dan cuma melihat mereka saja. Walau biqatli Yusufa, meskipun harus dengan menghabisi dan membunuh Yusuf. Hada kuluhu, ini semua limujarat, gara-gara semata-mata cinta Yakub kepada Yusuf alaihi wassalam. Dan ini adalah cinta yang lam yakun ma'ahu jaurun. Cintanya Yakub kepada Yusuf adalah cinta yang tidak diiringi dengan zalim, wala zulmun, tidak pula zalim. Cuma cinta saja. Dan ini ada rasa cinta yang Allah masukkan, makdzufun min indillah, yang Allah masukkan dalam hati seorang yang beriman. Hubun liwaladin alaihi. Dan ini adalah rasa cinta kepada anak yang anak ini, ada pada anak ini alamat, tanda-tanda kalau dia adalah najabah, ya, dia adalah anak yang mulia, wassalah, dan anak yang saleh. Ini adalah rasa cinta kepada anak yang ganteng, wasim yang ganteng, yang diberikan padanya separuh kegantengan. Wakulila, dan diberi hiasan, hadal jamalu, ganteng ini diberi hiasan, bil akli arajih, akal yang lebih dominan daripada perasaan atau yang lainnya, waro'yus sadid, dan pandangan-pandangan yang tepat dan pemahaman yang tajam. Ini semua semata-mata cinta. Hubun hambalahum ala hada tasarruf. Inilah cinta yang mendorong saudara-saudara Yusuf untuk melakukan tindakan di atas. Habisi Yusuf atau buang dia. Tara, Anda lihat, limada, kenapa mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Yusuf? Inam akbalu ala dalika, mereka perhatian untuk melakukan hal tersebut, rorbatan, karena keinginan. Fi iqbali abihim alaihim, agar ayahnya peduli pada mereka. Wa khuluwi wajhihi lahum, dan ayahnya, wajah ayahnya itu kosong hanya untuk mereka, kosong dari yang lain, hanya untuk mereka. Fama baluka wama dhannuka, lo, apa pendapat Anda dan apa prasangka Anda jika cinta ini diiringi dengan zalim dan zalim? Fahina idzin, maka pada saat itu ketika cinta orang tua pada salah satu anak ini plus zalim, maka akan menguasai asyara kejahatan. Wa ya'umu al-fasad, maka akan meratalah kerusakan dan tersebarlah permusuhan di antara anak. Watahilu bainahum, dan akan terjadi di antara anak al-karahiyah, rasa benci. Bahkan bencinya antara anak dengan ayahnya. Bahkan antara mereka dengan ayahnya sendiri kadzalik, demikian ada permusuhan dan kebencian. Ya, maka pada dasarnya orang tua lebih cinta pada salah satu anak daripada yang lain, ini satu hal yang boleh karena ini di luar kekuasaannya, karena hati milik Allah Subhanahu wa taala. Dan terlarang jika diiringi dengan kezaliman. Namun patut disadari, di dataran realita semata-mata orang tua itu kelihatan lebih sayang di satu anak tanpa yang lain, meskipun tanpa kezaliman, itu bisa menyebabkan sebagian anak yang merasa kurang dicintai itu punya pikiran yang aneh-aneh, bahkan tindakan-tindakan yang buruk. Kemudian poin selanjutnya berkenaan dengan masalah bersikap kepada anak, terdapat al-adl bainal aulad fil hibat, yaitu adil di antara anak dalam pemberian. Wa min sama, maka dari sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertitolak dari ini, menganaktirikan sebagian anak. Maka berangkat dari poin sebelumnya tadi, maka Nabi perintahkan untuk bersikap adil dalam pemberian alat itu toh yang diberikan pada anak. Meskipun perintah untuk bersikap adil dalam pemberian ini hukumnya mustahab menurut jumhur ulama dan wajib menurut sebagian ulama yang lain. Jadi apa hukum adil di antara anak dalam pemberian, ulama berselisih pendapat. Jumhur atau mayoritas ulama menilainya hukumnya mustahab, namun sebagian ulama semacam Imam Ahmad dan yang lain menilai hukumnya wajib. catatan kaki, naqalahu anhu anil jumhur al-hafid. Kutipan dari jumhur dikutip oleh al-hafid fil-fatah yang menegaskan kalim pendapat jumhur, contohnya adalah al-hafid ibnu Hajar. Ila anna fariqan, kecuali akan tetapi sekelompok ulama mewajibkannya. Catatan kaki, itu pendapat Tawus bin Kaisan, ulama tabi'in, Sufyan Sauri, dari imam madhab ada imam Ahmad. Demikian juga Ishaq bin Rahuya. Kama azahu ilaihim al-hafidh fil fatah, sebagaimana demikianlah penisbatan yang diberikan oleh al-hafidh ibn Hajar di Fathul Bari. Artinya di Fathul Bari Ibn Hajar mengatakan ini adalah pendapat Tawus, Sauri dan seterusnya. Wa kadzalika, demikian juga ini pendapat Bukhari, Ibn Hazm dan yang lain. Mustadilina, beliau-beliau berdalil dengan hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man Ibn Bashir radallahu anhu. Radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, atani abi, ayahku memberikan kepadaku atiatan, satu pemberian. Maka Amrah binti Rawahah, yaitu istrinya Bashir, ibunya Nu'man, mengatakan, aku tidak rela sampai engkau jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi, hatta tushida Rasulullah. Maka Bashir kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalil bahasanya istri boleh protes dengan tindakan-tindakan suami yang dinilai tidak benar. Dan protesnya istri dalam hal-hal semacam ini bukanlah bentuk kedurhakaan istri kepada suami, namun bentuk dari nasihat dan bentuk dari nasihat istri kepada suami. Faqal, di hadapan Nabi Bashir mengatakan, aku berikan pada anakku yang anakku ini dari Amrah binti Rawaha. Artinya istrinya ini Bashir lebih dari satu, dari Amrah binti Rawaha. Beliau punya anak Nu'man. Namun masya Allah ya, ini Amrah ini wanita yang demikian baik. Kan yang diistimewakan anaknya. Dia tidak rela, anak istri yang lain kok enggak dikasih. Dia protes. Ini kok cuma anak saya yang dikasih, anak istri yang lain kok cuma dianggurkan saja. Nah, maka dia protes, ini perempuan luar biasa. Atiatan, satu pemberian. Maka dia perintahkan aku supaya aku menjadikan wahai Rasulullah sebagai saksi dalam transaksi pemberian hadiah ini. Maka Nabi mengatakan, ataita, apakah engkau berikan semua anakmu pemberian yang sama semisal ini? Maka Bashir mengatakan tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anak kalian. Maka Nabi enggak mau jadi saksi. Qalfa roja'a, lalu kemudian Bashir pulang, faqadda atiyatahu, kemudian menarik dan membatalkan pemberiannya. Maka di sini dalil orang tua boleh membatalkan pemberiannya kepada anak. Dan itu bukanlah pembatalan pemberian atau hadiah yang tercela. Maka ini pengecualian. Menarik dan batalkan pemberian itu tercela, kecuali pemberian orang tua kepada anak. Dan di catatan kaki dalam salah satu riwayatnya Muslim, fala tushidni, janganlah kau jadikan aku sebagai saksi idan jika demikian. Fa innila asyhadu, karena aku tidak mau jadi saksi ala jaurin, menjadi saksi dalam kezaliman. Fi ukhra, dalam versi yang lain yang juga masih riwayat Muslim, Nabi katakan, apakah suam mereka engkau berikan semisal apa yang engkau berikan kepada Nu'man? Qal, Bashir mengatakan tidak. Qal, Nabi mengatakan, falaisa yasluh hada. Ini tidak baik. Wa inilah asyhadu illa ala haqqin, dan aku tidak mau jadi saksi kecuali hal yang baik-baik. Dalam versi yang ketiga yang diriatkan oleh Muslim. Akulla banika, apakah semua anakmu qad nahalta engkau berikan semisal engkau apa yang engkau berikan pada Nu'man? Dan yang diberikan pada Nu'man adalah budak. Yang diberikan kepada Nu'man itu budak. Nah, Bashir mengatakan la, tidak. Qal, maka Nabi mengatakan fa asyhid ghairi. Nah, ini yang jadi dalil jumhur. Fa asyhid ghairi. Ini jadi dalil jumhur untuk mengatakan bahasanya adil itu hukumnya mustahab. Malah sisi pendalilannya ini, ya Nabi nyuruh untuk yang lain jadi saksi, berarti boleh, kan? Asal saksinya bukan Nabi, gitu kalau logika jumhur. Maka ini berkenaan dengan apa makna dibalik asyhad ghairi. Apakah ini membolehkan ataukah ini celaan? Cari yang lain saja. Nah, cari saksi yang lain saja. Ini artinya membolehkan. Kalau membolehkan maka benar pendapat jumhur. Tapi apakah ini malah artinya celaan? Nah, yang tepat ini celaan. Karena perintah Nabi cari saksi yang lain itu itu latar belakangnya adalah fa inilah ushitu ala jaurin, karena ini kezaliman. Aku enggak mau jadi saksi dalam kezaliman. Itu. Maka kalau ini maknanya ancaman sudah selesai, maka ya enggak pas pendapat jumhur. Semakal dan Nabi mengatakan ayasuruka, apakah kamu suka jika semua anakmu kepadamu dalam bakti itu sama? Apakah kamu suka semua anakmu itu sama-sama berbakti kepadamu? Basir mengatakan tentu. Kalau Nabi mengatakan fala idan, maka jangan melakukan pemberian semacam ini idan jika demikian. Karena ini memicu anak untuk nanti tidak memberikan kualitas bakti yang sama. Anak yang tidak diberi akan mengatakan sudah apa-apa misalnya ada masalah ya sana. Nah, ini jadi anaknya bapak sana. Nah, saya bukan anaknya bapak, ini nonton saja. Nah, kita akan mendorong anak seperti itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Hajar di Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini mengatakan waqad tamassaka bihi, dan hadis ini jadikan pegangan oleh ulama yang mewajibkan sama rata dalam pemberian kepada anak, dan inilah yang ditegaskan oleh Bukhari, dan ini pendapat Tawus bin Kaisan, Sufyan Tsauri, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahowiyah. Dan ini adalah pendapat sebagian Malikiyah. Kemudian yang masyhur dari mereka Malikiyah mengatakan bahasanya pemberian ini batal. Sedangkan dari Imam Ahmad mengatakan pemberian yang tidak adil itu sah, namun wajib ditarik. Namun orang tuanya punya kewajiban untuk membatalkan pemberian. Seandainya pemberiannya tidak dibatalkan, ya sah. Namun dosa karena tidak melakukan kewajiban pembatalan. Itu kalau Imam Ahmad. Wa anhu, dan dari Imam Ahmad ada pendapat yang kedua. Pendapat yang keduanya Imam Ahmad, ya juzu tafadul, boleh dibeda-bedakan. Ingkana lahu sababun, jika ada sebab. Ka'ayah taja al-waladu, semacam anak itu memerlukan pemberian yang lebih li zamanatihi, karena dia sakit menaun. Catatan kaki. Yang dimaksud dengan lazam mati, limaradi ad-daim al-mulazim lahu. Yaitu karena dia sakit yang daim terus menerus, al-mulazim lahu, yang selalu menyertainya. Ini karena sakit menaun. Auli dainihi, atau karena dia punya utang atau semacam itu. Ini satu anak itu punya kasus semacam ini, dunal baqin, tanpa yang lain. Maka dia berhak, maka boleh diberi pemberian yang lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Waqala Abu Yusuf, sedangkan Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala mengatakan, tajibu taswiyah, wajib sama rata dalam pemberian kepada anak. Kapan itu wajib? Jika tidak sama rata itu tendensinya adalah idrar. Adalah tendensinya adalah menyusahkan sebagian anak yang tidak diberi. Artinya kata Imam Abu Yusuf, jika tendensinya bukan idrar, namun ini yang anak ini yang yang tidak merantau, anak ini yang banyak bantu, banyak merawat, akhirnya dikasih ini dan itu. Anak yang non jauh di sana tidak pernah dikasih. Ini bukan tujuan idrar. Kalau seperti itu boleh. Wa dhahaba jumhur, sedangkan mayoritas para ulama mengatakan sama rata dalam pemberian kepada anak hukumnya mustahab. In faddala ba'dhon, jika orang tua itu melebihkan sebagian anak tanpa yang lain, shoha, akad hibahnya itu sah. Namun wa kuriha makruh. Wastuhibat al-mubadara ila taswiya, dan dianjurkan untuk bersegera membuat sama rata, dan atau dianjurkan untuk membatalkan pemberian yang tidak sama rata. Fahamalu al-amra, maka mereka memaknai perintah adil dalam pemberian kepada anak, mereka maknai dengan makna hukum anjuran, sedangkan larangannya larangan tanzih. Tanzih itu makruh yang murni makruh. Wa min hujjati man aujabahu, dan di antara alasan ulama yang mewajibkannya, bahasanya pemberian yang tidak adil itu annahu muqaddimatul wajib. Dia adalah pengantar kepada sesuatu yang harus, yaitu putusnya kekerabatan dan durhaka. Ini adalah dua hal yang haram. Maka semua yang mengantarkan pada hal yang haram, hukumnya haram. Wa tafdil, dan mengistimewakan satu anak tanpa yang lain, dari yang lain, adalah perkara yang mengantarkan kepada keduanya, putusnya kekerabatan dan kedurhakaan. Kultus Mustafa mengatakan, waqad istadalla man qala, dan ulama yang mengatakan bahasanya adil antara anak dalam hibah tidaklah wajib, itu berdalil bima rawahu Malik. Berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, sini Abu Bakar As-Siddiq, kana nahallaha, memberikan kepada Aisyah jadan. Catatan kaki. Jadan maknanya majdud, artinya maqtu. Satu bagian. Aikam yatumna thamar, yaitu satu bagian dari hasil kebun. Qadruha isruna wasqan, yang kadarnya isinya adalah 20 wasak. Maka Abu Bakar dapat panenan, kemudian Aisyah dikasih dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu jadan aisrina waskon min malihi. Dua puluh wasak dari hartanya Abu Bakar. Bilghobah, yang ada di Ghobah. Ghubah makna asalnya hutan. Catatkan kaki tiga. Al-ghubah yang dimaksudkan maudiun, satu tempat dekat dengan kota Madinah di jalur, di jalan menuju Syam. Kemudian falamma hadratul wafatu, ketika Abu Bakar ini menjelang sakaratul maut, telah hadir kematian padanya. Qal, Abu Bakar mengatakan pada putrinya Aisyah, wallahi ya bunayya, wahai putriku, demi Allah, tidak ada satupun orang yang lebih aku sukai, aku inginkan agar dia kaya setelah aku wafat, minki, dibandingkan dirimu. Satu-satunya orang yang aku inginkan setelah aku wafat, dia hidup dalam keadaan cukup, adalah dirimu. Dan tidak ada yang lebih berat alayya atasku fakron, menjadi miskin setelah aku wafat, minki, daripada dirimu. Wa ini kuntuna hal tuki, dan sungguh telah aku berikan kepadamu jadda isrina waskon, satu bagian istrinya 20 wasak. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, falakunti jadatihi, jadatihi artinya kotak, kotak tihi. Maka jika engkau memotongnya dan atau mengambilnya, wah taz tihi, artinya hus tihi, engkau membawanya, membawanya artinya setelah tadi diambil kemudian dibawa ke rumahnya gitu. Diambil apa yang diberikan oleh Abu Bakar kemudian dibawa. Karena lagi maka itu hakmu, karena telah aku berikan. Wa inama huwa al-yawm, namun pada saat ini harta itu adalah malun warisun, harta yang diwariskan. Wa inama huma akhwaka wa ukhtaka. Namun ada dua saudara laki-lakimu dan dua saudara perempuanmu. Faqtasimuhu ala kitabillah. Maka faqtasimuhu, maka bagikanlah harta tersebut ala kitabillah, pakai hukum Allah. Qalat Aisyah, Aisyah mengatakan, fakultu lalu aku katakan, ya abati wa ayahku, walau kana kada wa kada la taraktuhu. Seandainya harta tersebut sudah demikian dan demikian, saya akan aku biarkan. Inama hiya asma famanil ukhra. Loh, yang ada itu kan cuma saudaraku, saudara perempuanku cuma Asma. Lalu siapa yang lain? Kok tadi bilangnya dua saudara perempuanmu? Maka Abu Bakar mengatakan, Dzubatnin binti Kharijah. Di Batn itu nama struktur marga atau kabilah. Jadi dalam bahasa Arab ya, kabilah itu bertingkat-tingkat. Istilahnya keluarga besar itu bertingkat-tingkat. Nanti ada asyirah, ada afkhas, ada butun, ada ini. Itu level-level. Jadi ini apa? Kalau lebih kecil cuma terahnya siapa? Ini namanya ini. Nanti kalau terahnya naik, dinaikkan simbah yang keberapa, nanti namanya ini. Dinaikkan lagi namanya ini lagi, beda lagi. Nah, salah satunya ada namanya button. Itu namanya button. Dzul Batni binti Kharijah. Ya, catatan kaki. Ay al-batan alladhi minhu bintu Kharijah. Yaitu batan yang dari batan tersebut muncullah pintu kharija, ay qabilatuha, yaitu kabilahnya, kabilahnya Aisyah atau kabilahnya pintu kharija. Uroha jariyah, yang aku kira dan aku sangka dia adalah seorang budak perempuan atau seorang perempuan. Maka di sini kita lihat Abu Bakar ngasih pemberian pada Aisyah tanpa anaknya yang lain. Maka ini indikator penguat yang menguatkan pendapat jumhur. Kalau sama rata dalam pemberian itu tidak wajib. Dan ini tentu kalau berdasarkan alasan ini, ya ini satu alasan yang wajib, alasan yang cukup kuat. Waqatakunu hunaka, dan terkadang fi ba'dil ahyan, dalam sebagian keadaan awar, terdapat kondisi-kondisi tahmil yang mendorong untuk membedakan antara anak dalam pemberian dan mengutamakan sebagian yang lain dalam satu pemberian tanpa yang lain. Mindalika masalan, di antara hal tersebut misalnya ada seorang laki-laki punya beberapa anak. Di antara anak tersebut ada waladun zaminun, ada anak yang sakit menaun, yaitu sakit maradun mustadiman, yang sakitnya terus menerus. Maka orang tua ini lebih mengutamakan anak ini dalam satu pemberian tanpa saudara-saudaranya, falahu dalik, maka itu boleh baginya seperti itu, wallahu a'lam. Ya, misalnya dia satu satunya yang autis misalnya, yang lain tidak, maka anak yang autis ini ya banyak pengeluaran yang diberikan oleh orang tua untuk merawatnya. Satu hal yang ya tidak dilakukan untuk anak-anak yang lain. Kadzalika, demikian juga ada seorang yang punya dua anak, yang satu berbakti, rasidun, yang ya, yang bagus pemikirannya dan bertakwa, yang lain ahli maksiat, syaqi, orang yang celaka, ghawi, orang yang sesat perbuatannya. Al-awwalu, anak yang pertama itu menghabiskan hartanya dalam amal kebaikan, kebaikan dan taat. Anak yang kedua menghabiskan hartanya untuk melakukan ni a'malil khana, ni melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, di antaranya zina, khamar dan perbuatan keji. Fa'athara, maka orang tua kemudian lebih mengutamakan anak yang pertama bisya'in min hibah, ketika memberikan satu pemberian tanpa yang lain. Falahu dhalik, maka boleh orang tua seperti itu. Kenapa? Karena kalau saya, orang tua berpandangan kalau saya ngasih sama anak yang ini, anak yang baik ini, nanti paling-paling dipakai untuk hal yang baik-baik. Tapi kalau ngasih pada anak yang itu, wah, begitu kasih duit besoknya malamnya mendem. Maka dia enggak usah dikasih duit saja, biar jarang-jarang mendem. Falahu dhalik, maka boleh orang tua seperti itu. Menimbang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan perbuatan melampaui batas. Dan firman Allah Ta'ala, wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, gimana cara kami menolongnya padahal dia zalim? Maka Nabi katakan, halangi dia untuk berbuat zalim. Dan di antara cara menghalangi dia untuk berbuat zalim, jangan kasih subsidi. Jangan kasih duit. Itu adalah bentuk menghalangi dan mengurangi si anak tadi berbuat zalim alias maksiat. Wallahu ta'ala a'lam. Atau contoh yang lain, aukaro jilin, seperti seorang bapak, lahu auladun adadun, dia punya beberapa anak yang berbilang, minhum, di antara anaknya ada yang belajar di universitas. gara-gara kuliah, maka anak ini yukallifu abahu, membebani bapaknya duit yang ta'ilah sangat banyak. Nah, biaya praktikum, SPP, ini kayak ini, kos, bensin, dan seterusnya. Wal akhar ya'malu ma'a walidihi. Anak yang kedua kerja bareng bapaknya. Fil haqli di kebun. Wala yudakhir li nafsi syai'an. Dan si anak ini tidaklah menabung dan menyimpan untuk dirinya syai'an apapun. Faijuzu hina idin. Maka boleh pada saat itu ayu awidha hadalladhi ya'malu ma'ahu bisya'in minal hibah. Si orang tua ini memberikan kompensasi hada kepada anak yang kedua yang kerja bersama si bapak. Yang dia ini kerja dan semua hasil kerja dia berikan pada bapaknya. Tidak ada yang dia simpan untuk dirinya. Setelah kumpul di tempat bapaknya dikirimkan pada yang kuliah. Nah, ya, maka boleh bagi si bapak untuk ngasih kompensasi kepada yang nemenin kerja ini bisa imnal hibah dengan satu pemberian hatta takafa'a sehingga sekufu dan semisal dengan anak yang kuliah. Wal ilmu indallahi tabaraka wa ta'ala. Dan ilmu yang pastinya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka pada dasarnya bisa kita katakan ya, pendapat jumhur jika kemudian pakai perbuatan Abu Bakar tadi adalah pendapat yang ya, cukup kuat. Namun kalau kita melihat hadis Nu'man bin Bashir, maka pendapat ulama, pendapat Imam Ahmad yang mengharamkannya juga sangat kuat. Karena Nabi tegaskan itu kezaliman dan semua kezaliman hukumnya haram. Dan Nabi katakan itu tindakan yang tidak sejalan dengan takwa. Namun, tadi sebagaimana yang telah kita kutip, untuk kondisi ini orang tua boleh meskipun kau pakai sudut pandang yang mengatakan wajib, adil, dan haram jika dilebihkan antara satu dengan yang lain, maka di sini, ya, maka tadi sebagaimana kita baca, ya, boleh ada pemberian yang berbeda, manakala ada sebabnya karena ini sakit. Ini. Dan supaya kemudian adil, maka tadi sebagaimana dikatakan oleh yang tadi terakhir kita baca, ya, maka jika ada anak yang dikasih pemberian yang demikian banyak karena biaya kuliah dan ada yang lain yang tidak, ya, maka yang lain yang tidak itu ya berhak untuk mendapatkan kompensasi. Ya, berhak untuk mendapatkan kompensasi. Karena dia tidak kuliah, bahkan dia kerja, yang itu hasil kerjanya malah untuk membiayai saudaranya yang kuliah. Maka dia berhak untuk mendapatkan kompensasi atas ya, keadaannya yang tidak kuliah, bahkan dia rela untuk kerja membantu orang tua, yang itu hasilnya malah untuk biaya anak yang kuliah. Maka dia berhak untuk ngasih kompensasi. Ini bukan pemberian yang tidak adil, namun ini bahkan ini pemberian yang adil untuk mewujudkan keadilan. Nah, kemudian poin pembahasan berikutnya adalah tentang masalah nafkah untuk anak. Al-abna' wal-infaq, nafkah untuk anak. Walil ahli wal-aulad, dan istri dan anak punya hak untuk dinafkahi. Itu nafkah materi. Fal-bidayah takunu bihim ba'dan nafsi. Maka yang pertama kali dinafkahi adalah bihim mereka, istri dan anak, ba'da nafsi, setelah diri kita. Maka yang pertama kali artinya yang dinafkahi adalah diri si bapak itu sendiri. Artinya dipenuhi kebutuhan makannya dan seterusnya, baru setelah itu dia nafkahi istri dan anaknya. Catatan kaki berdasarkan hadis yang mengatakan ibda' binafsika, mulailah dari dirimu, diriatkan oleh Muslim dari Jabir. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih yaitu sahih Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang jadi mahalu syahid, wabda biman ta'ulu. Nah, kalau engkau mau bagi-bagi duit, bagi-bagi harta, mulailah biman ta'ulu dengan orang yang engkau tanggung nafkahnya. Jangan malah temannya di sana dikasih, ini ditraktir, dan seterusnya, istrinya dapat sisanya. Nah, itu kebalikan. Dan itu banyak. Ya, dan tidak sedikit yang seperti itu, ya, yang demikian dermawan sama temannya, namun pelit sama anak dan istrinya. Taqulu al-mar'atu, maka istri mengatakan, beri aku makan, jika tidak ceraikan aku. Budak mengatakan, beri aku makan dan pekerjakan aku, jangan dipekerjakan tanpa kasih makan. Dan anak mengatakan, beri aku makan, ata'imni ilaman tada'uni, kepada siapakah engkau biarkan dan engkau serahkan aku. Faqalu, maka orang-orang mengatakan, wahai Abu Hurairah, engkau mendengar hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, Abu Hurairah mengatakan, la, tidak, hada min kaisi, ini dari kantongnya Abu Hurairah. Yang dimaksud ini dari kantongnya Abu Hurairah adalah kalimat yang terakhir tadi, taqulul mar'atu, sampai wa yaqulul ibnu, kalau yang hadis Nabi yang atas, aliyatul ulya khairun min yati sufla wabda' biman ta'ulu. Kalau ini hadis Nabi. Tambahan ini ditanyakan oleh orang-orang, ini dari Nabi? Tidak, kalau ini dari Abu Hurairah. Sebagai penjelas, bahasanya yang wajib untuk yang wajib untuk dikasih nafkah dimulai dari yang adalah keluarga. Maka kalau ada seorang laki-laki yang tidak dan melaksanakan kewajibannya dalam masalah nafkah, maka akan terjadi istri protes, budak pun protes, anak pun protes. Dan perkataan Abu Hurairah ini menunjukkan bahasanya istri boleh protes jika tidak dinafkahi. Dan ini bukan satu hal yang tercela, dan itu bukan tindakan kurang ajar, dan bukan tindakan durhaka. Maka istri protes, kenapa tidak dinafkahi, kenapa duitmu habis untuk traktir teman-temanmu, saya dan anak-anakmu kelaparan. Maka istri protes, ini tidak salah jika memang kondisi suaminya seperti itu. Dan terakhir perkataan Abu Hurairah menunjukkan bahasanya menurut Abu Hurairah, boleh saja seorang istri mengatakan kepada suaminya, kalau kamu enggak ngasih nafkah padaku, ceraikan aku saja baik-baik. Maka boleh minta cerai karena tidak dinafkahi. Terakhir perkataan Abu Hurairah menunjukkan Abu Hurairah tidak mempermasalahkan hal ini. Ini catatan kaki, yakni yang dimaksud dari kantongnya Abu Hurairah adalah perkataan al-mar'atu taqulul mar'atu imantu ta'imani, dan seterusnya sampai akhir hadis. Wa khairu dananir, dan sebaik-baik uang, dan yang paling besar ganjarannya adalah uang yang Anda berikan sebagai nafkah untuk istrimu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu teksnya di catatan kaki diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uang yang engkau infakkan di jalan Allah, uang yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, uang yang engkau jadikan sebagai sedekah untuk orang miskin, uang yang engkau berikan kepada istrimu, yang paling besar ganjarannya itu yang engkau berikan pada istrimu sebagai nafkah. Maka menafkahi istri itu ganjarannya lebih besar daripada Ya, sedekah pada orang miskin lebih besar daripada membebaskan budak, lebih besar daripada ya, ngasih uang untuk keperluan perang jihad fisabilillah. Berdasarkan hadis ini. Dan cukuplah seorang kembali ke atas, cukuplah seorang itu dosa manakala dia tahan nafkah dari amman yamliku kutahu, dari orang-orang yang dia punya kepemilikan tentang masalah kutahu, makanan pokoknya. Dia tahan makanan pokok alias nafkah pokok, dia tahan tidak dia berikan, itu sudah cukup jadi sebab dosa. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang redaksinya ada di catatan kaki diriatkan oleh Muslim dari Khaisamah, kami duduk-duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datanglah Qahramani lahu, catatan kaki. Qahraman itu artinya al-khazin, penyimpan, al-qa'im, yang mengurusi kebutuhan seseorang. Wa bimakna wakil, dan ini ya kurang lebih semakna wakil. Ya, maka sahabat Nabi ini dia punya yang ngangkat pekerja. Ya, mungkin budaknya yang dia diminta untuk memanage nafkahnya. Ini ada beras macam-macam, ini berapa yang dimasak hari ini dan seterusnya, dia yang ngatur. Dan dia yang nyimpan. Dia yang nyimpan beras, dia yang mendistribusikan beras untuk kebutuhan keluarganya Abdullah bin Amr. Ya, datanglah ke Homannya Abdullah. Fadakhala, lalu Abdullah masuk dan mengatakan, telah engkau berikan pada budak makanan pokoknya? Maka orang ini mengatakan, belum. Ya, maka Abdullah bin Amr mengatakan, berangkat, berikan kepada mereka, pada budak apa yang jadi keperluannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang harus dia nafkahi, yang dia harus berikan kepadanya kutahu, makanan pokok untuknya, dan di antara yang wajib dinafkahi adalah budak yang dimiliki. Kemudian kembali ke atas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan yang kau berikan untuk dirimu sendiri, maka itu sedekah bagimu. Makanan yang kau berikan pada anakmu, itu sedekah bagimu. Makanan yang kau berikan pada istrimu, maka itu sedekah bagimu. Makanan yang kau berikan kepada pembantumu atau budakmu, maka itu juga sedekah bagimu. Diat ke Imam Ahmad dari Miqdam ibn Ma'di Kariba dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa isnadu sahihun, dengan sanad yang sahih. Wali mas'alatil infak alal abna, dan tentang masalah menafkahi anak dan pemberian kepada anak, lahum fikhun, fikhun kasairil masail, itu punya fikih dan detail aturan sebagaimana masalah-masalah yang lain. Fikhuha, dan fikih atau hukum tentang hal ini, itu pondasinya adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra. Ini, atau fikih di sini bukan rincian hukum namun kecerdasan. Kecerdasan atau sikap yang tepat. Sikap yang tepat adalah mengacu pada surat Al-Isra 26-29. Berikan pada kerabat haknya, demikian juga orang miskin dan musafir yang kehabisan bekal. Walatubadir tabadira, namun jangan dihambur-hamburkan. Orang yang menghambur-hamburkan harta itu saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar dengan Tuhannya. Wa imma turidanna anhum, dan jika engkau berpaling dari mereka, dari orang miskin karena enggak bisa ngasih. Ya. Ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha, dan dalam rangka mencari rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka ketika enggak bisa ngasih, tidak bisa memberi, faqul lahum qawlan maysura. Maka katakanlah kepadanya perkataan yang mudah. Maaf, hari ini saya tidak bisa. Ya, cepatlah lain waktu kalau mau datang ketika kita sudah longgar. Nah. Wala taj'al yadaka maghlulatan, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke leher. Itu maksudnya, yang dimaksudkan adalah jangan terlalu pelit. Wala tabsutaha kullal basti, jangan dihamparkan seluas-luasnya, akhirnya terlalu boros. Fataqudda maluman mahsura, maka engkau duduk dalam keadaan tercela. Maka orang yang pelit tercela, orang yang boros habis-habisan juga tercela. Maluman mahsura, dalam keadaan tercela dan dalam keadaan menyesal. Artinya cara cerdas dalam masalah nafkah itu adalah pertengahan. Jangan terlalu pelit sama anak, sama keluarga, terlalu pelit enggak benar, namun jor-joran sampai utang-utang, nah, itu juga tidak benar. Semuanya dituruti, semuanya dikasih, tidak lihat kemampuan sampai menyulitkan diri sendiri, ini juga sikap yang tidak benar. Wa aidan, demikian juga masalah ini punya kaitan dengan firman Allah Ta'ala, wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Ini. Kalau berlebihan terlalu boros menyebabkan kerusakan, Allah tidak suka. Terlalu pelit timbul kerusakan, Allah juga tidak suka. Wa bisairil usuli, dan dengan berbagai macam dalil-dalil yang lain yang ada dalam bab ini. Kesimpulannya, maka anak diberi sesuai dengan kadar kebutuhannya. Dalilnya sabda Nabi SAW kepada Hindun, ambillah apa yang cukup bagimu dan cukup bagi anakmu dengan kadar yang patut. Catatan kaki diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha adalah Hindun bin Utbah berkata, wahai Rasulullah, senya Abu Sufyan, yaitu suaminya, seorang laki-laki yang pelit. Dia tidaklah memberikan padaku uang nafkah yang cukup bagiku dan anak-anakku, kecuali jika aku ngambil dari duitnya Abu Sufyan tanpa dia ketahui. Boleh tidak ngambil seperti itu? Maka Nabi katakan, boleh. Ambillah dengan kadar yang cukup bagimu dan anak-anakmu dengan kadar yang patut. Namun jangan pula terlalu ya besut, jor-joran dalam masalah lil ibni fil atok, pemberian kepada anak. Dampaknya dia akan sok-sokan dengan teman-temannya. Oh, saya punya ini, punya itu. Minal abna, teman-temannya, yaitu sama-sama anak-anak yang lain, wa minal jiran, pada tetangga. Oh, bapakku ngasih ini, kamu enggak. Nah, bapakmu enggak. Wa minal zumala, dan kawan-kawannya. Wa yastakbir alaihim, sombong pada tetangga dan teman-temannya. Wa yatatawal, dan sombong. Wa yas'afil ardil fasad bil fasad, maka dia pun merusak di muka bumi. Wa kadzalika fala yuhram, demikian juga jangan dicegah, jangan terlalu pelit. Fa yajlis baina sayyid zumala dalilan, karena terlalu bapaknya terlalu pelit, maka duduklah anak ini di tengah-tengah teman-temannya dalam keadaan hina. Teman-temannya punya ini dan itu, dia cuma ngeces saja, ya. Nah, temannya punya makanan dan itu, dia cuma ya, ngiler saja. Mutatalian, mengharapkan ilama fi aidihim, apa yang ada di tangan teman-temannya. Ini kalau orang tuanya terlalu pelit sama anak, maka jadilah anaknya itu hina, ya, dan ya, tadi anaknya ya, berharap pemberian teman-temannya. Maka kemudian jor-joran alias semua permintaan dituruti tidak benar, terlalu ngirit dan pelit juga tidak benar. Gimana pemberian yang benar kepada anak, ya pertengahan. Wa yang terakhir, dan demikian juga dilihat dan menimbang keadaan anak. Fil infak, dalam berinfak. Maka anak yang bersedekah dengan sebagian hartanya di jalan Allah, memberikan pada fakir miskin, fahadha yu'ta malan yu'tahu, maka dia diberikan padanya satu pemberian yang tidak diberikan pada anak yang menghabiskan hartanya untuk rokok, untuk sigaret, ya sama dengan rokok. Nah, Ini kalau sigaret itu rokok yang ada busanya ya. Ya, kan rokok ada yang pakai busa ujungnya yang dimasukkan ke mulut itu, ada yang tidak. Kalau sigaret yang ya, yang ada busanya. Wal mukhadirat, atau malah untuk beli narkoba. Ya. Kullu dhalika bil ma'rufi aidan, ini semua tentu dengan kadar yang patut. Waliana, dan membantu kebaikan dan memotivasi untuk berbuat baik itu matlabun syar'iyun, satu hal yang diperintahkan oleh syariat. Ya. Sebagaimana melarang kemungkaran dan menutup pintu-pintu yang mengantarkan pada kemungkaran, itu juga maksud syariat. Maka anak yang membeli dengan sebagian harta yang diberikan oleh orang tuanya, diberikan kaset Al-Quran, buku-buku agama, yang yatafaqah dia belajar agama dengan buku-buku tersebut, maka tentu pemberian untuknya tidak sebagaimana anak yang membeli dan belanja dengan semua hartanya kaset-kaset nyanyian. Yang nyanyian itu nyanyian yang majin, majin itu tidak punya rasa malu. Ya, sehingga ngomong ini dan itu tidak punya rasa malu. Wal musiqa, dan musik as-sahibah yang teriak-teriak, waktu musik rock ya. Wa yunfiq amwalahu alal fatayat, atau demikian juga menghabiskan hartanya untuk pacarnya. Nah, yaitu perempuan yang mutabarijah wasatiqat, satiqat di sini artinya pacar atau kawan, yang jelek dan yang fasik. Demikian juga anak kecil tidaklah kebutuhannya sebagaimana kebutuhan anak yang sudah dewasa. Anak yang fil jami'ah, yang jadi mahasiswa, tentu sasaran belanjanya akthar, lebih banyak tanpa ragu dibandingkan anak yang belum sekolah atau di awal-awal fase belajar formal. Demikian juga albin, anak perempuan, kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan anak laki-laki. Maka sikap yang benar, al-infaq, memberikan pemberian kepada masing-masing anak sebagaimana apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya, tanpa boros dan tanpa pelit. Huwal mu'tamad, itulah yang harus jadi pegangan, dan inilah yang didukung oleh usul syariah, dalil-dalil syariat. Ya, demikian kurang lebih yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.